sula, tempat ditempatnya para pemuda. Menjadi prajurit Sabta Marga, bisa karena bangsa ku mengabdi. Walau apapun yang akan terjadi, selama kamu tuntun aku tak sudi. Demi negara aku rela mati, biarlah komando Trisula, kampanye para pemuda untuk menjadi prajurit Sabta Marga. Negara dan bangsaku mengabdi, walau apapun yang akan terjadi. Selangkah menuju pun aku tak sudi, demi negara aku rela mati. Thank you.